Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lengkapi dulu apabila pembahasan ya umum dan khusus. Kemarin ada beberapa contoh yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan ya belum mendapati contoh untuk perkara tersebut, yaitu tentang takhsis apa, Abdul Rahman? Takhsis Alkitab dengan ijma dan takhsis sunnah dengan ijma. Baik. Jadi pengkhususan dengan ijma ini yang beliau katakan tidak didapati contoh yang selamat. Pada takhsis Al-Qur'an bil ijma beliau mendatangkan contoh, tapi beliau katakan contoh ini ya tidak selamat dari kritikan, karena memang ya pendapat tersebut pendapat yang marjuh. Dan untuk contoh masalah ini, Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala fanifilah dalam Al-Mudzakirah menyebutkan satu contoh, yaitu tentang saudara perempuan dari susuan. Ini tidaklah halal. Tidaklah halal dengan sebab dia menjadi budaknya. Dan ini terjadi ijma'. Tayyib. Karena budak perempuan itu halal bagi sayidnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aw ma malakat aymanukum fa innahu ghairu malumin." Tayyib. Atau ya budak-budak yang ada di tangan kalian, budak-budak wanita, apabila kalian menggauli mereka tidaklah tercela. Jadi halal. Tayyib. Awal ayatnya bagaimana pada surat Al-Mu'minun? Alladzina hum li furujihim hafidzun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Taib. Mereka-mereka yang menjaga farji-farji mereka, kemaluan-kemaluan mereka, kecuali pada ya istri-istri mereka, ini halal. Atau pada budak-budak wanita yang mereka miliki. Taib. Nah, apabila dia memiliki budak wanita tapi saudara susuhan. Misalnya qanifillah ya. Ibu anak ini, ibu sayyid ini dulu ya menyusui budak tersebut. Budak perempuan tadi disusui oleh si ibu tadi. Ya, mungkin dulu dibeli atau ya didapati masih kecil disusui. Sehingga antara anak sayyidah yang akhirnya menjadi sayyid bagi budak perempuan tadi dengan budak perempuan itu adalah saudara susuan. Nah, walaupun dia budaknya Fanifila tetap tidak boleh apa? Tidak boleh digauli. Kenapa? Karena dia saudara susuan. Nah, inilah bentuk apa? Takhsis, pengkhususan ya firman Allah, "Aw ma malakat aymanukum." Atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Ini tidak halal kalau budak perempuan itu adalah apa? Wanita yang disusui. Saudara sesusuan, saudara wanita susuan. Ini terjadi ijma sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syangkiti. Ini contoh yang betul untuk takhsisul Quran bil Quran yang ada dalam kitab halaman 109 apa ini. Kemudian untuk contoh yang juga belum didatangkan oleh Syekh Utsaimin, yaitu takhsisus sunnah bil ijma'. Contoh pengkhususan sunnah dengan ijma'. Tayyib, di sana ada contoh yang benar dalam masalah ini, yaitu hadis tentang masalah waktu sholat. Fanihilah hadis Abi Qatadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, ya Rasulullah mengatakan, laisa fin naumi tafriitun, innamat tafriitu alladhi yuakhiru sholata hatta ya'tiya waqtul ukhra. Tidak ada pada naum itu tafriit. Jadi seorang yang ketinggalan sholat karena tidur, ikhwan fillah, tidak dikatakan dia seorang yang mufarrit, yaitu yang meninggalkan sholat, bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat. Karena tidur, namanya tidur, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil ruhnya. Tayyib. Wa innama tahritul ladhi yu'akhiru sholat. Hanyalah seorang yang melakukan tahrit, ya, bermudah-mudahan dalam sholatnya, tidak menjaga waktu sholatnya, yaitu orang yang mengakhirkan sholat hatta ya'tiya waqtul ukhra, sampai datang waktu sholat berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang hadis ini merupakan dalil umum, ikhwani billah, untuk waktu sholat, bahwasanya akhir dari waktu sholat adalah masuknya waktu sholat berikutnya. Paham? Ini secara umum. Jadi akhir dari waktu sholat adalah awal dari waktu sholat berikutnya. Akhir dari waktu sholat duhur adalah awal waktu sholat asar. Kemudian akhir waktu sholat asar adalah awal waktu sholat maghrib. Akhir waktu sholat maghrib adalah awal waktu sholat isya. Kemudian akhir waktu sholat isya adalah awal waktu sholat subuh. Dan ini pendapat yang rajih, ikhwani fillah, bahwasanya sholat isya waktu, ya, dikatakan sah sholatnya itu berakhir, ya, sampai masuknya waktu sholat subuh. Namun untuk sholat isya waktunya terbagi menjadi dua, ada waktu ikhtiari dan waktu istirori. Waktu ikhtiar sampai setengah malam. Nah, sampai pertengahan malam ini waktu seorang boleh memilih. Setelah itu, karena terpaksa, mungkin karena di perjalanan tidak dapat tempat untuk sholat, fanihilah, mencari tempat yang pas, perjalanan mencari masjid dan seterusnya, ini masih bisa untuk melakukan sholat isya, ya, sampai batas akhirnya masuknya waktu sholat subuh. Ini untuk sholat isya. Tayyib. Demikian pula sholat maghrib, sholat asar, waktunya terbagi jadi dua. Ada waktu ikhtiari dan waktu ittirari. Waktu ikhtiar yang seorang boleh memilih dalam keadaan dia masih punya keluasan ini. Yang punya seperti ini yang harus diperhatikan para ummahat, para wanita. Karena mereka yang terkadang harus, ya, mengakhirkan waktu, atau karena kesibukan anak, ya, ingin mencari waktu selanya. Nah, terkadang sulit untuk seketika di awal waktu melakukan sholat, apalagi mungkin bergantian dengan suami, suami berjamaah, dia menunggu untuk saling menjaga anak misalnya. Nah, untuk sholat asar waktu ikhtiarnya sampai menguningnya matahari, sampai mulai menguning. Tayyib. Dan menguningnya ini biasanya apa? Sampai bayangannya apa? Bayangan matahari apa? Bayangannya dua kali lipat. Tayyib. Adapun kalau bayangannya sama, ini sudah, ini baru masuk waktu asar. Kalau sudah dua kali lipat, ini sudah waktu menguningnya matahari. Nah, kalau waktu berakhirnya, ya, sampai masuknya waktu maghrib. Nah, ini semuanya demikian waktu-waktu sholat. Tapi dikhususkan dengan ijma', khonifillah. Apa yang dikhususkan? Yaitu waktu subuh. Berakhirnya waktu subuh, khonifillah, itu tidak sampai masuknya waktu zuhur. Terjadi ijma bahwasanya berakhirnya waktu subuh kapan? Hah? Sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari ini berakhirnya waktu subuh. Terjadi ijma. Taim. Kemudian contoh yang lain atau sebelumnya panitia di sini ada faedah lain berhubungan dengan masalah tidur dari sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bukan termasuk tafrid. Cuman untuk hari berikutnya jangan sampai terulang. Dalam hadis yang lain, khonifillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun memberikan udzur bagi yang terlambat salat karena ketiduran. Karena ini memang bukan sesuatu yang di bawah kemampuan manusia. Terkadang memang Allah Subhanahu Wa Taala ya tentukan demikian sehingga seseorang terlambat ketiduran. Bahkan Rasulullah pun pernah terjadi. Rasulullah dan para sahabat bahkan ada Abu Bakar, ada Umar sampai ya ketinggalan subuh sampai matahari naik tinggi sampai mereka terbangunnya karena panas ketika begitu letihnya dalam perjalanan. Baru yang paling pertama kali ya bangun adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan mendengar kerasnya suara Umar, Rasulullah SAW terbangun. Nah, ini sesuatu yang lumrah manusiawi. Tapi kalau ya terus menerus demikian, ini ya sudah tidak manusiawi lagi. Ya ini namanya ya mengikuti hawa nafsu. Taib, mengikuti hawa nafsu. Ini sehingga telinganya butuh disedot itu. Itu dipanggilkan penguras WC. Kebanyakan air kencing syaitan. Baik. Contoh yang lain, hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini hadis. Air itu suci, tidak menajiskannya sesuatu pun. Jadi hadis ini nasnya ikhwani fillah bahwasanya umum mencakup bahwasanya air itu semuanya suci, tidak ternajiskan dengan sesuatu pun. Nah, lafadznya umum. Nah, dikhususkan dengan ijma, yaitu sampai berubahnya keadaan air itu dengan sesuatu yang najis, baik itu rasanya atau baunya atau warnanya. Bila berubah dengan sesuatu yang najis, maka keluar dari kesuciannya. Ini terjadi ijma. Datang hadis, tapi hadisnya mu'al, dhaif. Sehingga para ulama berijma tapi. Jadi terjadi ijma bahwasanya air kalau sudah berubah dengan sesuatu yang najis, ingat-ingat, berubah dengan sesuatu yang najis, air berubah dengan sesuatu yang najis, baik itu warna, bau, atau ya rasanya, maka air itu menjadi najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, padahal hadisnya umum al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, tapi dikhususkan, ternajiskan ya apabila berubah salah satu dari sifat ini, warna, bau, atau rasa dengan sesuatu yang najis. Sehingga misalnya air satu kolah kecemplungan, ya kotoran sedikit, tidak berubah warnanya, ya tetap dalam keadaan sucinya. Tapi kalau ya terjatuhi najis sampai berubah warna, bau, dan rasa, atau salah satu saja dari ketiganya, maka hukumnya najis semuanya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini kelengkapan untuk contoh-contoh masalah takhsis kemarin, ikhwanifillah. Dan insyaallah taala kita cukupkan sekian dulu. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.